Apa hukum keran koperasi simpan pinjam riba? Dimasukkan 1 juta, nanti akan berbunga. Tak ada bunganya Pak Ustaz. Kami koperasi tak ada bunga. Lalu apa? Bagi hasil. Sama aja. Bahasanya jadi olah. Bagi hasil lagi itulah. Bagaimana caranya agar koperasi yang dibuat hukum tidak ada transaksi ribanya Pak Ustaz? Buat tak ada bunga. Seperti yang dilakukan oleh Mahmud Muhammad Yunus dari Bangladesh yang mendapatkan Nobel Penghargaan Ekonomi Dunia. Dipinjamkannya kepada pedagang kaki lima, ibu-ibu di pasar, dipinjamkannya, dikontrol, tapi tak ada bunga. Kalau tak ada bunga, lalu saya dapat apa? Itulah konsep pahala. 1, 2, 3, 4. Kau kasih, duit tak balik. Namanya sodako. Nih, tak perlu balik, tak usah balik. Yang paling bawah, sodako. Di atas itu, duit balik, tapi ada barang jaminan. Apa namanya? Gadai. Ini aku kasih cincinku, aku pinjam duit, nanti balik. Kalau tak terbayar, cincin ini hilang. Ini namanya gadai. Yang ketiga, ada pinjaman tapi tidak pakai gadai. Aku pinjam duit kau, iyalah. Apa modalnya? Percaya aja. Tak percaya kau sama aku. Kita udah lama berkawan, tak ada dusta di antara kita. Yang paling atas ini yang paling bahaya. Apa dia? Kau pinjam ini, tapi nanti kau bayar. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Riba. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba. At'afam mudha'afah. Berlipat-lipat ganda. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti sempoyongan macam orang kerasukan setan. Anak-anak kita yang hafal Quran ini otaknya bersih. Jangan sampai dikotori, error, hang programnya. Payah menghafal gara-gara apa? Karena banyak makan haram. Na'udzubillah. Bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi dirinya, keluarganya, dan orang banyak sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam itu kita bahas, dari dalam kandungan ibu mulai berzikir banyak berselawat, setelah lahir dikasih tahnik korma, setelah itu disusukan oleh ibunya, setelah itu dibawa solat berjamaah. Senang kita kalau di masjid itu ada anak-anak kecil. Kalau di masjidmu masih ada anak lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak, menjerit-jerit, bersyukurlah, kata Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Berarti masjid itu tetap ada orang solat berjamaah 20 tahun akan datang. Tapi kalau di masjid itu isinya orang-orang yang hanya ditai-tai malaikat maut aja, tak ada harapan. Lebih banyak melambatku daripada ayat lagi. Allahu Akbar. Alamat dunia akan kiamat. Dididiklah anak ini. Sampai kapan kita mendidik anak ini Pak Ustaz? Minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan hingga ke liang lahat. Nah, aku mendidik engkau sampai mati. Kalau aku duluan mati, kau bisikkan aku ke telingaku. La ilaha illallah. Kalau dulu engkau mati, aku yang akan mengantar engkau ke liang kubur. Mendidik anak, tak ada batasan. Kenapa tak tunjuk ajar anak lagi? Ah, dia kan udah kuliah S1, S2, S3. Dia kan udah dewasa. Itu bukan orang Islam. Orang Islam pendidikan anak unlimited edition. Pandai ya Ustaz. Bagaimana cara menjadi pemimpin yang amanah, berani menolak korupsi, berani mengatakan kebenaran dan tidak ingkar janji? Wow, Ustaz itu kalau ceramah merapi-api. Jangan terima duit korupsi. Jangan terima. Kenapa? Alah Ustaz itu kan belum dapat bagian aja. Maka ada orang-orang yang diberikan Allah kejujuran. Ustaz Somad, ya nanti kita ke rumah sakit Arifin Ahmad ya berdoa. Siapa yang mau kita doakan? Ini jamaah Ustaz. Loh, saya kenapa tak kenal? Dia orangnya selalu datang ceramah, tapi dia tak mau duduk di muka Pak, di belakang-belakang. Jabatan dia apa? Dia pejabat tinggi Pak Ustaz. Pernah kami bawakan duit 1 koper. Waktu itu anaknya sekolah di Australia Pak Ustaz. Kami tahu dia senang kesulitan. Kami bawakan duit. Waktu kami serahkan apa kata dia? Tidak, aku tak mau menyuapkan makanan haram ke anak-anakku. Apa gunanya mereka kaya tapi hatinya tertutup? Khatamallahu ala qulubihim, hati tertutup. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim, mata tak lagi menengok kebenaran. Aku tak mau. Akhirnya sejak itu kami segan dengan dia Pak Ustaz. Tapi ada pula orang yang hantam kromo bantai saja riba sudi. Sikut kiri, sikut kanan, tanduk muka, sipak ke belakang. Tak hanya duit tunjangan, duit tunjang, duit sipak, duit tanduk, duit sundul, semuanya bantai. Hati-hati, yang haram ini ke haram juga perginya. Hati-hati, yang haram itu ke neraka jahanam. Ayyuma lakmin, setiap daging di badan. nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awlali, tempatnya adalah api neraka. Habis 5 menit, satu pertanyaan, cepat betul jam 3. Tolong ceritakan sejarah Melayu Riau Lingga, kerajaan Lingga, Pak Ustaz. Kerajaan Melayu Lingga berdiri tahun 1824, lalu kemudian berakhir pada tahun 1911 dengan raja-rajanya yang luar biasa. Loh Ustaz, kok tahu? Baru nengok internet semalam. Saya tak pakar sejarah. Tanyakan kepada sejarah budayawan Melayu Riau yang mengerti sejarah. Tapi ingat tahunnya dia bilang. Tahu kan kerajaan Melayu Riau Lingga? Tahu Pak. Tahun berapa? 1824. Biar mudah mengingat tahun. Ingat. Turki Utsmani tumbang 1924. Hancur Turki. Melayu Riau naik Lingga tahun 1824. Sama ujungnya, sama-sama 24. 1824 Melayu Riau Lingga, Turki Utsmani jatuh tahun 1924, sama-sama 24. Ingat angka 24. Jangan keluar masjid ini berubah jadi 42. Bagaimana hukumnya jika ada seorang ustaz selalu memberi ceramah kepada orang lain, namun kenyataannya ustaz tersebut tak pernah mempraktekannya pada kehidupannya sehari-hari, justru kalau bersikap sebaliknya, apa yang disampaikan kepada jamaahnya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ketika Nabi sedang Isra Mi'raj, nampaknya ada peristiwa luar biasa, ada orang jatuh dari atas tiba-tiba terlempar jatuh, itu yang disebut dengan jatuh kata. Kalau jatuh kucing kakinya dulu, jatuh kata perutnya kelempar, pecahlah perutnya tadi. Setelah pecah perutnya, lalu dia seperti keledai yang menggiring batu untuk menggiling biji gandum. Ini keledai diikatkan batu besar menggiling biji gandum. Begitulah orang yang sudah pecah perut tadi berkeliling menggiling biji gandum. Sedangkan perut tak pecah aja berat luar biasa. Setelah perut pecah, usus terburai menggiling biji gandum. Sahabat pun heran, siapa itu ya Rasulullah yang azabnya luar biasa? Itulah ustaz-ustaz yang hanya pandai bicara tapi tak mengamalkan ilmunya. Ini tak pernah disampaikan ustaz. Kenapa? Berkait dengan ilmu ustaz. Saya pun tak pernah sampaikan. Maka saya sebagai ustaz cerita masalah zakat, berzakatlah. Saya buatkan satu kotak rumah. Setiap ada saya dapat duit, masukkan 2,5%. Setiap dapat 2,5%. Nanti pas mau puasa, baru saya bagikan kepada fakir miskin. Jangan kita aja ceroboh. Bagi sedekah. Ustaz tak pernah sedekah. Jangan tanya saya. Marah pula ditanya. Ustaz tu ceramah di masjid sana aja, diundang Pak Sekda datang, diundang Bupati datang, diundang Gubernur datang, masjid dekat rumah dia tak pernah. Ustaz terbang tu, terbang aja tak pernah hinggap. Maka saya buatlah di dekat rumah saya. Kalau saya sedang berada di rumah, habis solat subuh, Bapak Ibu, kita baca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi Mantaqaq Alaihi Syaifat, isinya 2000 hadis gabungan antara Sahih Bukhari Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Habis solat subuh, ibu yang mau masak silakan pulang, bapak yang mau antar anak sekolah silakan pulang, yang mau duduk sama saya, ayo. Nah ini, jadi kita berbuat di tempat lingkungan kita. Ustaz Somad tu ceramah dengan pakai celana pendek, dengan baju pendek, dengan buka jilbab. Anak orang aja dia ceramahi, anak dia tak dia ceramahi. Anak saya ceramahi, adik saya ceramahi. Masalah jilbab celana pendek, insya Allah selamat, karena adik saya laki-laki, anak saya laki-laki. Bagaimana cara menghilangkan sifat boros, Pak Ustaz? Nabi mengajarkan jangan sampai kau mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Orang mubazir saudara setan. Makanya orang mubazir kalau baca A'udzubillah setan tak mau lari. Kalau ada orang mubazir membaca ayat ruqyah, ada orang berasukan setan, oh, dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setannya bukan lari, ketawa aja. Masa setan mengusir setan? Apa kata dia? Sesama setan dilarang saling mengusir karena perbuatannya sama saja macam setan. Innal mubadzirin, orang mubadzir saudara setan. Ingat, masalah makan, masalah pakaian, jangan mubadzir, jangan mubadzir, jangan mubadzir. Pakai cincin satu cukup kan? Cincin sampai 3 biji. Mohon maaf Bapak Ibu yang mencincin saya dari pagi tadi tak ada saya perhatikan. Pakai jam sebiji cukup lah. Mati ganti baterai yang lain. Pakai sepatu satu cukuplah. Ini Aquino sampai satu lemari sepatu mati juga. Orang banyak Imelda Marcos. Wah, tu lemari orang korupsi di dunia. Ini sekarang sedang first travel. Mewah, mewah, mewah. Rupanya dana ibadah haji yang dipakai. Siapa yang memiliki tanggung kepada orang tua laki-laki yang sedang sakit stroke? Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Siapa yang bertanggung jawab? Bermusyawarahlah ketiga anak ini. Tapi yang paling besar tanggung jawabnya adalah anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki dikasih warisan paling banyak? Karena tanggung jawab yang paling besar anak perempuan. Maka diminta izin suaminya. Tapi kalau suaminya orang yang baik, apa kata dia? Istriku, kau jagalah ayahmu, karena dia yang membesarkanmu, mengasihi kau makan. Adapun berjumpa dengan aku setelah kau gadis cantik jelita, maka kau jagalah ayahmu. Tapi kalau dapat suami Firaun, mau kemana? Mau menengok ayahku? Jangan kau tengok ayahmu, karena akulah suamimu. Surgamu di bawah tapak kaki. Tengok. Maka kalau mau mencari menantu, carilah yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon jelaskan kalau membagi daging kurban, apakah hanya dagingnya saja atau semuanya, babatnya khususnya, yang bisa dibagi tiga, bagi tiga. Yang tak bisa dibagi tiga, apa boleh buat? Biji matanya mau dibagi tiga. Khususnya yang macam perut itu, handuknya, hatinya, jantungnya, bagi tiga. Karena Nabi SAW memotong kambing, setelah dipotongnya, sulusaku sepertiga di ahli baitihi untuk anak bini di rumah, sepertiga dibagikannya kepada fakir miskin, sepertiga kepada sahabat kerabat tetangga. Tapi jangan gara-gara ini, bapak yang sudah setor ke masjid, semuanya minta sepertiga. Kalau di kampung kita sudah terbiasa bagi pakai kupon, ikuti saja peraturan itu. Di tempat saya dibagi dua kupon. Bapak peserta kurban dapat satu kupon, sebagai anggota masyarakat satu kupon. Yang seelok-eloknya tak perlu kita ambil itu daging. Ambil hatinya sikit, cuci, bakar, makan. Adapun dagingnya bagikan semua ke pakir miskin. The best, mantap. Pak, Pak Haji, ini kupon Pak. Saya tak mau kupon. Dagingnya tetap. Bolehkah kita memakan daging hewan kurban yang hewannya disumbangkan oleh orang Yahudi dan Nasrani? Datanglah satu gereja di Pekanbaru memberikan kambing ke masjid. Satu mau menerima, satu tak mau menerima. Ditanyakan ke saya, Ustaz, boleh tak kambing ini kami terima? Siapa yang ngasih? Si Manung Kali. Ada tak unsur kristenisasi? Tak ada, Pak Ustaz. Kira-kira nanti kalau acara pemilu, dia minta pilih tak? Coblos nomor sekian. Kalau ada unsur politik, jangan. Ini ada tarik ulur. Dia ulur sekali, dia tarik dua kali. Tak ada, Pak Ustaz. Memang murni. Kami berjumpa jarang. Kalau gitu gimana? Terima. Lalu nanti pas motong gimana? Allahumma taqabbal an ong taikim. Apa disebut nama dia? Bukan begitu caranya. Dia kasih sapi, diterima oleh masjid, lalu yang nanti pas dipotong nama atas nama pengurus-pengurus masjid, ketua, bendahara, sekretaris, seksi konsumsi, seksi keamanan, seksi parkir, kurang satu lagi, masukkan nama siapa, pas 7 orang. Jadi waktu motong nanti, Allahumma bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan min fulan. Tapi tak sebut masuk nama dia. Allahumma taqabbal min Johnson min Johnson. Nah, masuk dia. Jadi diterima. Boleh menerima hadiah orang kafir? Boleh. Mana dalilnya? Enak aja Pak Ustaz ini ngomong boleh, tak boleh, boleh, tak boleh, boleh, tak boleh. Mana dalilnya boleh menerima hadiah orang kafir? Nabi menerima hadiah madu satu botol dikasih oleh Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, Raja Mesir, agamanya Kristen Ortodok, dikirimkannya kepada sahabat namanya Hatib bin Habib Al-Ta'am, diminum Nabi satu botol. Kalau ada bapak ibu dikasih Cina madu satu botol, takut minum, kasih sama saya, biar saya minum. Dikirimnya kepada Nabi kain panjang, karena Mesir produsen tekstil, dipakai Nabi kain itu. Itu dalil boleh menerima kain, boleh menerima minuman, dengan syarat tidak ada unsur politik. Kalau sampai ada unsur politik, dia mau berkuasa, dia mau menjual jabatannya, maka ingat, waspadalah. Kalau dia sudah berkuasa, habislah kita. Islam mengharamkan memilih kepemimpinan kafir, karena Indonesia negara Islam, Indonesia bukan negara Islam. negara dengan umat Islam terbesar. Jadi bagaimana agar tetap tercipta walaupun ada yang perlu lari semewu bla bla bla bla bla bla bla. Oh, dari belakang bacanya. Satu, mandi safar. Mandi safar itu sama dengan mandi taubat. Orang kaum musafir itu takut dia mati suhul khotimah, maka dia sembahyang sunat taubat. Yang paling bagus sholat sunat taubat itu mandi taubat dulu. Ah Ustaz, saya baru saja hilang bersinar, Pak Ustaz gimana? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mana yang basah duluan Pak Ustaz? Terserah lah. Kalau mandi di kamar mandi, kepala dulu. Kalau kebetulan di sungai, santo kaki dulu. Selama mana yang penting basah. Apa kalau saya mandi di kolam Pak Ustaz? Boleh? Boleh. Apa kalau saya mandi di laut, hilang dosa saya Pak Ustaz? Kalau di laut mandinya bukan cuma dosanya hilang, orang hilang saya. Belimau bekasai itu apa hukumnya Pak Ustaz? Zaman dulu belum ada parfum. Ada. Bayangkan kalau malam bulan puasa, orang datuk nenek moyang zaman dulu tak mandi, bagaimana baunya? Bau ikan salai. Maka mungkin imam itu pun tutup hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Maka inisiatif ulama, petang sebelum bulan puasa, diajaknya lah mandi. Kenapa mandinya di tepi sungai? Karena kebetulan rumah orang Melayu di tepi sungai. Belum ada waktu itu kamar mandi. Mandi tepi sungai. Digosokkannya lah limau-limau jeruk. Diambil lah limau nipis, limau buruk, limau segala limau. Diambil bunga segala bunga, bunga kantil, bunga mawar, bunga melati, bunga teh ayam. Di tanah dengan mayang kelapa, dengan mayang pinang. Di tanah, di dalam periuk tanah. Petang baru digosok-gosokkan. Ustaz kok tahu? Begitu kan dulu. So, kenapa pakai limau? Limau itu kalau digosokkan akan mengeluarkan zat-zat molekul-molekul hitam-hitam pengumpalan daki-daki dalam bersih semuanya. Setelah itu harumlah semuanya. Sekarang kalau mau dibuat, ya tak apa-apa. Kalau tak mau dibuat, ya tak apa-apa. Sekarang sudah ada Rejoice, ada Lifebuoy, ada macam-macam. Doa tolak bala membalikkan tangan Pak Ustaz. Kalau mau minta hujan, doa istisqa, maka jubahnya, sorbannya di mana? Sebelum sholat tadi sorban di sini. Nah, setelah berdoa, sorban dialihkan ke sini. Sunnah, begitu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tangan, gitu ya, tangan minta di sini. Ketika mendoa menolak, Allahumma dafa'an al-ghala wal wabah wal fahsya wal zibah wal riba wal mukar, jauhkan malapetaka bencana musibah riba zina dan mukar dari negeri kami ini ya Allah. Buka kitab al-fiqhul islami wa adillatu. Zikir disirkan atau dijaharkan? Zikir dijaharkan. Tapi katanya sirnya, Allah ya ayyul wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah dirimu dalam dirimu, sebutkan Tuhanmu dalam dirimu, jangan kau bacakan kuat-kuat. Ayat ini turunnya di Makkah tak boleh zikir kuat-kuat waktu itu, karena kalau zikir kuat-kuat ditangkap oleh Abu Jahal Abu Lahab. Tadi waktu zikir kuat ada Abu Jahal Abu Lahab orang kafir. Ada. Zikir kuat itu tak boleh kalau ada orang baca Quran. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Quran. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Baru masuk ayat tadi. Wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhan dalam dirimu. Diam-diam, jangan kuat-kuat. Ada kori baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak zikir kuat di situ. La ilaha illallah. Tak boleh. Dengar kalau orang baca Quran. Begitu pemahamannya. Yang ketiga, zikir kuat itu untuk umat Muhammad. Muhammad zikirnya sir karena sudah selamat dari was-was-was-was. Adapun kita zikir kuat untuk mengusir setan. Makanya ketika azan mengumandang, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata anjing melolong, menengok jin lari, lutang, bukang, tunggang, langgang. Makanya yang azan itu suara kuat. Ini suara Allahu Akbar. Kata setan ini serius atau tidak ni? Sebut cabut katanya. 5 menit lagi. Wanita bernasib, pausan. Wanita bernasib tak apa-apa. Yang jadi masalah bukan nasibnya, lipstiknya 2 inci. Bini orang memukul gendang di depan laki orang. Maka kalau saya murid Nabi Isra Mi'raj, ibu-ibu mukul gendang, saya suruh beralih. Bu, mohon maaf ya, pergi ke tepi masjid atau ke emperan masjid. Katanya suara perempuan itu aurat. Suara perempuan itu aurat kalau suaranya mendesah-desah. Itu kan. Kalau suara menyanyi, tak membangkitkan nafsu, tak apa-apa. Bila Israel datang memanggil, tunjukkan saya laki-laki yang bernafsu mendengar lagu kita di sekolah. Kalau ada orang di sini bernafsu dengar, saya tolong ikat dia di bawah. Hukum menggantikan. terkapar makhluk hidup Pak Ustaz? Illa illa fi saubin, illa qattan fi saubin, kecuali kalau gambar-gambar, kalau gambar di kertas ya tak apa-apa. Yang tak boleh itu tiga dimensi, patung dicetak, dibentuk, dibahat, kalau di center ada dia, itu baru tak boleh. Adapun gambar, karikatur, gambar tak apa-apa. Ini tentang masalah gambar. Illa liqman fi saubin, kecuali gambar di kain atau di, ada pengecualian. Adapun mengharapkan memilih pemimpin kafir karena Indonesia, ketika Ahok mau dicalonkan di Bali, bagaimana kalau Ahok ditolak di Jakarta, dicalonkan di Bali? Apa kata orang Bali? Kami bukan anti NKRI, bukan anti kebinekaan, ini negara pluralisme. Tapi kalau masih ada orang Bali, ya orang Bali dululah, jangan pakai Ahok lah. Apa artinya? Sedangkan mereka yang Hindu di Bali pun tak mau menerima. Tapi kenapa ketika orang Bali yang melakukan itu tidak dikatakan anti kebinekaan? Kalau orang Islam diajak pilih pemimpin Islam, kenapa dikatakan anti kebinekaan? Ini menunjukkan ada diskriminasi. Dan ulama yang menyampaikan ini dikatakan, akan dikatakan macam-macam. Termasuk saya pun terkena isu Abdul Somad anti kebinekaan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma wabihamdika ala hadzihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda, kami mohon hidayah, wat tuqa, berikan kami ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram, wal ghina, berikan kami kecukupan. Allahumma aghnina bi halalika an haramin, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami dapat menjauhkan diri dari yang haram. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki anak-anak muda, anak-anak kami, anak-anak kaum muslimin. Allahumma ja'alil Qur'an rabi'a qulubina, jadikan Qur'an sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba husnina wa humina wa humina, pengusir segala kesusahan gundah gulana kami ya Allah. Allahumma rabbana aghfir lana dhunubana, ampunkan dosa kami. Wa liwalidayna, kedua orang tua kami. Wa limasyayikhina, tuan-tuan guru kami. Wa liazwajina, pasangan hidup kami. Wa lidzurriyyatina, keturunan anak cucu cicit kami. Wa liikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga-Mu. Wa la taj'al quburahum rawdatan min humaril niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna tiai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna taqabbalha karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.